meneruskan matlamat kita, itu satu matlamat yang murni, itu matlamat menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita diberikan taufik dan hidayahnya untuk mendapatkan ilmu tersebut dan untuk masuk dalam golongan orang yang beramal dengan ilmunya insyaallah taala dan mengajarkan ilmunya. Dan kita juga moga-moga diberikan Allah Subhanahu wa taala mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang sahih, ilmu yang berdasarkan kepada kaedah-kaedah ataupun berdasarkan kepada kaedah-kaedah ataupun asal-asal foundation yang benar, yang tegak, yang sahih, tiada lain dan tidak bukan. Itu hanyalah datang daripada Allah SWT yang merupakan wahyu ataupun dua wahyu, iaitu Al-Quran dan Sunnah. Dan kita juga telah maklum, sama-sama kita telah faham bahawa Al-Quran dan As-Sunnah itu haruslah dan wajiblah dipahami mengikut fahaman As-Sahabat. Sahabat Ridwanullahi Alaihim, mereka lah orang yang sebaik-baik kita contohi ataupun kita ambil fahamannya daripada fahaman tentang Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi diharapkan kita sebuah kitab hadis, sebuah kitab hadis, dan kedapatnya hadis daripada dua kitab yang tersahih di dalam muka bumi ini selepas Al-Quran. Itulah dia kitab Al-Bukhari, sahih Al-Bukhari dan juga sahih Muslim. Dan penulis asal kitab ini iaitu Abdul Ghani Al-Maqdisi, Abdul Ghani yang berasal daripada negeri Baitul Maqdis, Palestin. Beliau telah mengumpulkan, telah berusaha mengumpulkan hadis-hadis ahkam, hadis-hadis hukum, hadis-hadis hukum yang induk, yang diceduk daripada Al-Bukhari, daripada Sahih Bukhari dan Muslim, dan beliau mengumpulkannya dan supaya kita mengkajinya, mempelajarinya, menghafalnya. Baik, kita baru juga memulakan pelajaran kita pada malam Isnin ini, dan kita juga telah setuju bahawa kita mulakan pelajaran kita itu mula daripada kitab puasa. Dan saya telah dimaklumkan bahawa memang kita telah lalui banyak bab puasa dengan ustaz yang lama, tapi kita juga terus, kita lama begitu kita teruskan juga kitab puasa ini. Dan saya waktu itu memang ada harapan lah, kerana kita kalau boleh untuk selesaikan kitab puasa itu pada ataupun sebelum masuk bulan puasa. Tapi apa gandanya kita merancang, Allah juga menentukan. Jadi sekarang ini bulan puasa pun telah berlalu dan kitab puasa masih belum lagi kita selesaikan, bahkan masih separuh sahaja mungkin. Jadi saya minta maaf jika terlambat dan sebagainya, tetapi saya yakin saya yakin walau bagaimanapun kita telah mendapat banyak jugalah faedah, bermanfaat, banyak ilmu kita telah pelajari di sekitar masa yang kita ada bersama-sama ini. Ini dalam masa 2 bulan begitu, saya rasa banyak ilmu kita telah pelajari, banyak masalah-masalah yang telah pelajari. Dan pada malam ini saya rasa untuk meneruskan pelajaran kita itu memanglah satu matlamat jugalah. Tetapi satu matlamat juga adalah untuk kita memelihara ilmu kita yang lalu pada bulan-bulan lepas tu. Bahkan kita telah cuti hampir bulan ataupun lebih sebulan. Dua bulan kita telah cuti. Jadi apakah masih kita ingat lagi pelajaran-pelajaran kita yang lalu? Paling kurang kita tahu topiknya adalah puasa. Apakah hadis-hadis yang telah kita pelajari? Dan kita dapati cara saya mengajar ni, hadis-hadis tu bukan saja kita terangkan lafzinya, makna terjemahannya saja, kita juga terangkan tentang faedah, tentang masalah-masalah dari segi fikih. Dan itulah lebih banyak kita tekankan Jadi kadang-kadang satu hadis tu kita bahaskan berbagai masalah fikih, masalah furuq. Dan juga kadang-kadang kita sentuh juga tentang kaedah-kaedah usul fikih, tentang kaedah-kaedah usul fikih yang ulama rahimahumullah menggunakan dalam membuat satu pendapat, untuk mentarjihkan satu pendapat. Jadi insyaAllah kita sebagai refresh, sebagai mulai kaji pelajaran yang lalu buat ketika insyaallah dalam waktu setengah jam itu kemudian kita akan sambung, yaitu kita telah pelajari beberapa hadis yang terpentingnya. Sepentingnya adalah puasa itu perlu ada waktu. Jadi bagaimanakah hendak kita menetapkan waktu berpuasa? Bagaimanakah kita hendak tetapkan waktu berpuasa? Maka kita dapati daripada Sahih Bukhari dan Sahih Muslim ada sebuah hadis ataupun sebenarnya dua buah hadis yang maknanya serupa, iaitu bagaimanakah kita seharusnya menetapkan waktu berpuasa. Dan ini khas untuk puasa wajib, kerana ada puasa lain yang tak perlukan waktu, yang ini tak perlukan bulan tertentu. Ini khas untuk puasa wajib. Jadi kita tahu tadi bahawa caranya bagaimana dalam hadis tersebut adalah dengan apa? Dengan ru'yah, bukan dengan hisab, dengan ru'yah, iaitu dengan melihat sendiri dengan mata kepala kita melihat anak bulan tu. Dan kita telah pelajari masalah-masalah yang berkaitan dengan hadis tersebut, iaitu bahawa bukan sahaja untuk menetapkan masuknya puasa kita lihat anak bulan, tetapi juga untuk menetapkan akhirnya bulan puasa juga dengan anak bulan. Bahkan saya terangkan selepas itu bahawa untuk menetapkan banyak lagi ibadat-ibadat lain juga dengan anak bulan, iaitu dengan ru'yah. Seperti apa? Ibadat haji. Yas'alunaka anil ahillah qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Mereka bertanya kepada kau wahai Muhammad tentang ahillah, tentang anak bulan-anak bulan. Qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Katakanlah bahawa ia adalah mawaqit, tempat-tempat ataupun waktu-waktu yang untuk menetapkan ibadat-ibadat wal hajj dan juga haji. Jadi itu satu dalil yang kuat bahawa cara menetapkan ibadat-ibadat puasa haji juga adalah dengan ru'yah. Baik, kemudian saya terangkan tentang jika kita melihat anak bulan, bila kita melihat anak bulan untuk Ramadan pada malam ataupun pada hari 29 hari bulan Syakban, 29 bulan Syakban, kerana kita tahu bahawa bulan Qamari atau lunar ya, lunar month dalam Islam kita pakaikan apa ni kalender bulan, iaitu satu bulan mempunyai sama ada 29 hari ataupun 30 hari. Sama ada 29 hari ataupun 30 hari. Dan ini kita ketahui dengan apa? Dengan realiti lah. Bila kita tengok bulan tu, dia berpusing cycle dia selama sama ada 29 hari ataupun 30 hari. Dan kita lihat, kita kira satu. Kita kira kita tu, kita dapati begitulah. 29, 30. Tidak berubah selama-lamanya. Kemudian, kita lihat pada malam ataupun pada hari 29 Syakban. Dan kita dapati kalau kita nampak, hadis yang pertama mengatakan kalau kita nampak anak bulan, kita berpuasa pada esok harinya. Berpuasa pada esok harinya. Dan kalau kita nampak sekali lagi selepas Ramadan, kita berhari raya pada esok harinya. Baik, timbul masalah jika kita pergi melihat sama ada di horizon ke, di ufuk ke, ataupun di atas bukit ke, kita cuba melihat anak bulan tetapi penglihatan kita itu terlindung dengan awan, perlindungan awan atau apa-apa saja yang melindung yakni penglihatan kita, seperti ribut pasir sebagainya. Jadi bagaimana? Kita tak tahu bahawa di situ ada anak bulan ataupun tidak. Jadi adakah kita, apakah kita lakukan? Adakah kita teruskan puasa besoknya kerana kita anggap bahawa telah keluar sebagai berhati-hati, anak bulan dah keluar tapi kita tak tahu, tapi hati-hati sajalah. Ataupun kita tidak berhati-hati, kita kata berhati-hati juga bahawa mungkin belum keluar. Kita ambil angle selepas itu. Ataupun ya ini, ataupun kita mengambil zahir perintah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, iaitu berpuasalah apabila kamu melihatnya. Sekarang kita tak lihat kerana ada awan, jadi kita tak puasa. Jadi alhamdulillah dalam masalah ini kita tahu ada dua pendapat. Pendapat pertama seperti yang tadi sebutkan bahawa dia berhati-hati. Ya? Berhati-hati dan dia berpuasa pada esok harinya dengan niat Ramadan. Dan pendapat jumhur, iaitu dia mengatakan bahawa besok tu kita teruskan bulan yang sama ni, bulan yang kita tengah ada ni, iaitu bulan Syaban, kita teruskan bulan Syaban 30 hari. Selepas itu baru kita akan puasa. Dan dalil mereka, iaitu dalil jumhur adalah hadis Nabi SAW yang mengatakan fa in ghumma alaikum faqdirulah ataupun faqdurulah. Ada riwayat lain faqdirulah. Yakni apabila terlindung oleh kamu awan, maka tetapkanlah ataupun kira-kirakanlah. Itulah mazhab mereka ataupun dalil bagi mazhab mereka. Dan mereka menguatkan pendapat mereka itu mencukupkan bulan tu 30 hari dengan riwayat lain. Riwayat yang juga daripada Sahih Bukhari, iaitu fa in ghumma alaikum fa akmilul iddata 30. Fa akmilul iddata 30, maka cukupkanlah iddah kira-kiranya itu 30 hari. Jadi kita dapati yang rajih dalam masalah ini adalah pendapat jumhur. Pendapat kedua kerana ia bersandarkan ataupun ia menggunakan dua-dua hadis. Hadis yang global, faqdurulah, kira-kiralah, kira-kira macam mana, kira-kira sempitkanlah ke, 29 ke, 30 ke, tak jelas. Tetapi kita pakai juga riwayat yang kedua yang menjelaskan riwayat global tadi ataupun umum tadi, ataupun mujmal. Kita katakan, kita tetapkan ataupun kita teruskannya kira-kiranya selama 30 hari. Baik. Kemudian hadis yang selepas itu, apa hadis selepasnya? Hadis 176 tentang sahur. Apabila kita telah tahu bahawa esok adalah Ramadan, kita pun solat tarawih. Lepas mengisyak ke solat tarawih kerana telah masuk bulan Ramadan. Dan untuk memulakan sahur kita, kita disunatkan bersahur. Disunatkan bersahur. Maka di sini ulama ini telah mengeluarkan hadis berkenaan dengan sahur, iaitu perintah Nabi SAW, tasaharu fa inna fi sahuri barakah. Bersahurlah kalian semuanya kerana sungguhnya di dalam sahur itu ada barakat. Dan kita telah katakan bahawa asalnya sahur atau asalnya perintah, apa saja perintah dalam Quran ataupun dalam hadis Nabi SAW, asal perintah adalah untuk hukum wajib. Jadi sepatutnya tasaharu maknanya sahurlah, hukumnya wajiblah kamu bersahur. Fa inna fi sahuri barakah. Dan kita terangkan walaupun zahirnya adalah untuk wajib, tetapi hukumnya tidak wajib. Jadi apakah dalil bahawa sahur itu tidak wajib? Panjang lebar juga kita ceritakan tentang kenapa tak wajib. Sebenarnya itu kalau kita sempat kita akan sampai pada hadisnya, tapi kita dah terangkan dahulu bahawa kerana kita ada satu lagi puasa, iaitu puasa wisal, ataupun Nabi SAW biasa melakukan puasa wisal. Apa tu puasa wisal? Puasa wisal? Sambung, maknanya dia berbuka atau tidak berbuka? Tidak berbuka. Ya, ini masuk waktu maghrib dia tak makan, masuk waktu isyak tak makan, masuk waktu sahur pun dia tak makan, sampai subuh dia tak makan lah. Sebab dia puasa lagi sekali, continue sampai lagi 24 jam dia tidak makan. Lebih lagi, mungkin pada maghrib yang kedua baru dia makan. Itu dinamakan puasa wisal. Siapa yang lakukan puasa seperti ini? Nabi Muhammad SAW telah melaksanakan puasa wisal ni. Biasa melakukan puasa wisal ni. Jadi kalau puasa tu syaratnya ataupun wajib kita bersahur, maknanya Nabi SAW tidak akan melakukan perkara yang salah lah. Jadi menunjukkan bahawa sahur itu tidak wajib kerana Nabi SAW puasa tanpa bersahur. Faham Baik. Kemudian setelah kita tahu bahawa sahur itu digalakkan, jadi kita dah, dan telah dikatakan bahawa sahur itu ada barakahnya. Dan kita telah terangkan tentang barakah-barakah sahur. Kita telah alami sendirinya tentang sahurnya. Antaranya kita dapat bangun, kita dapat semayang subuh. Lebih lagi kalau yang pergi masjid, dapat semayang subuh berjemaah. Yang ini dalam bulan Ramadan saya rasa paling banyak kita solat subuh berjemaah. Kemudian tentang bilakah waktu sahur, hadis selepasnya ataupun berikutnya menerangkan tentang hadis tentang bilakah sepatutnya kita bersahur ataupun sunnahnya kita bersahur. Jadi kita dapati Anas bin Malik radhiyallahu anhu telah meriwayatkan bahawa Nabi SAW pernah sahur, ya, telah makan sahur bersama sahabat. Kemudian Nabi SAW pun berdiri untuk solat. Tuma qama ila salat, tuma qumna ila salat, tuma qama ila salat. Tuma Nabi SAW selepas itu pun berdiri untuk solat selepas sahurnya. Telah ditanyakan pada Anas ni, berapa lamakah jaraknya antara sahur tu dengan solat? Maka jawab sahabat tadi, qadra khamsina ayat, sekadar-kadar membaca 50 ayat. Jadi kita katakan bermakna sahur tu amat dilewatkan, dilambatkan sehingga sekadar-kadar hanya membaca 50 ayat. Dan bukan antara sahur dengan solat subuh tu, bukan antara, maksud saya tu, antara sahur bukan dengan azan. Kerana maksud azan dalam hadis tersebut, kita katakan bahawa qamat. Maksud azan dalam hadis tersebut adalah qamat. Kam bainal azani wassalah. Dan azan ada dua makna. Satu azan, yakni azan, satu lagi qamat. Sebab tu bainal kulli azanain ni solat. Antara setiap dua azan tu ada solat. Sedangkan azan untuk setiap-setiap solat, setiap solat lima waktu tu ada hanya satu azan saja. Tapi Rasulullah SAW antara setiap dua azan tu ada solat. Itu menunjukkan bahawa azan dan iqamah. Dan bukan juga di sini antara azan dan sahur, maksud azan di sini adalah qamat. Jadi antara sahur dengan qamat tu 50 ayat. Bukan antara sahur dengan azan 50 ayat. Jadi kita taruhlah 50 ayat tu, kita kalau nak membaca 50 ayat tu, bagi orang yang biasa, orang Arab yang biasa tak laju sangat dan tak lambat sangat, dan ayatnya bukan yang panjang-panjang surah Baqarah ke, tapi mungkin yang tengah-tengah panjangnya. Taruhlah kita katakan 15 minit. 15 minit. Jadi antara sahurnya dengan qamat tu 15 minit. Jadi kalau azan tu taruhlah 5 minit ke 6 minit ke 7 minit, dan lepas tu baru azannya saja, dilagukan azannya, dilaungkan azannya 5 minit ke 6 minit. Lepas tu lagi 5 minit tu untuk qamat. Kita katakan mungkin tak sampai 5 minit lah. Tak sampai 5 minit, mungkin 2 minit. Yakni berhenti sahur terus azan. Macam itulah lambatnya. Lagi lambat lagi bagus. Kerana ada hadis lain selepas tu mengatakan apa ni, hendaklah kamu melambat-lambatkan sahur. La zalan nasu fi khairin ma ajjalul fitra wa akharus sahur. Tidaklah apa ni, manusia itu sentiasa akan dalam kebaikan selama mana dia mencepatkan berbuka dan dia melambatkan sahur. Jadi melambatkan sahur. Jadi selagi makin lambat, makin banyak pahala. Baik, kemudian setelah itu orang tu telah nampaklah bulan, kemudian dia pun telah bersahur. Tetapi kadang-kadang manusia tu ada yang untuk apa ni, apabila masuk waktu subuh tu, kadang belum sempat mandi, ada orang yang kena junub. Ada hadas besar. Jadi lepas tu hadis tu menerangkan bagaimana seorang tu dah nampak nak bulan, kemudian dah makan sahur, tetapi masuk waktu subuh tu dia belum lagi mandi hadas besar. Jadi adakah sah puasanya? Adakah sah puasanya? Kerana dalam puasa tu tidak boleh apa ni mengeluarkan apa ni mandi dengan sengaja ataupun berjima di siang hari. Jadi mungkin ada syubhat lah. Syubhat tu maknanya kemuskilan lah. Kemuskilan yang mungkin menunjukkan kita mesti bersuci, mesti dalam keadaan suci dalam keadaan apabila kita berpuasa. Mungkin ada. Jadi penulis telah membawakan hadis ini. Alhamdulillah para sahabat pun telah menghafalkan untuk kita hadis ini. Dan hadis ini datang daripada isteri Nabi SAW, iaitu Ummu Salamah, dan juga daripada Aisyah. Dua isteri Nabi SAW telah meriwayatkan hadis ini bahawa Nabi SAW sendiri pernah dalam keadaan junub, yakni pernah masuk waktu subuh dan dia dalam keadaan junub, bukan kerana mimpi, tetapi kerana apa? Kerana berjima, kerana bersetubuh. Kemudian Rasulullah SAW pun mandi terus berpuasa. Yakni teruskan puasanya. Mandi, lepas tu solat, kemudian teruskan puasa macam biasa. Hadis ni dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Ada tak ulama yang kita katakan berbeza pendapat tentang masalah ini? Ada tak? Sekarang ni rasanya tak ada. Sekarang ni rasanya ijma'. Tetapi pada zaman sahabat ada perbezaan pendapat tentang masalah ini. Dan sahabat yang berbeza pendapat tu pun bukan calang-calang orang. Sahabat yang banyak riwayatkan hadis dalam kitab ni pun, iaitu paling sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Siapa yang paling banyak riwayatkan hadis? Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah namanya siapa? Nama Abu Hurairah. Abu Hurairah nama gelarannya. Nama Abu Hurairah siapa? Nama Abu Hurairah. Namanya, ulama mengatakan ada perbezaan pendapat juga tentang namanya. Subhanallah. Namanya pun ada perbezaan pendapat. Tapi yang paling, insyaAllah yang paling benar sekali adalah seperti apa yang dikatakan oleh Imam Hafiz Ibn Hajar Asqalani. Bahawa namanya adalah Abdul Rahman. Abdul Rahman. Nama bapanya pun ada silap juga. Abdul Rahman bin Sakhar yang paling tepat insyaAllah. Abdul Rahman nama dia. Dan kita semua tahu bagaimana atau dia mendapat gelaran Hurairah. Hurairah adalah apa ni, nama kecil, ismu tazkir untuk kucing. Kucing Hirrah. Hirrah, kucing tu Hirrah ataupun Kitta Hirrah. Dan kalau kita kecilkan dia, kita nak manjakan dia, kita panggil Hurairah. Hurairah. Seperti Hasan cantik, kita nak manjakan, nak panggil dia dengan keadaan manja, kita panggil dia Husain. Husain. Banyak lagi contoh seperti itu. Jadi demikianlah Abu Hurairah, dia selalu apa ni, dia sayang kepada kucing dan dia buat kucing kat dalam dia punya lengan tangan. Baik, Abu Hurairah ni antara yang awal-awal masuk Islam ke ataupun yang lama masuk Islam? Apa ni, lambat masuk Islam? Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang paling banyak riwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang paling akhir masuk Islam. Paling tu susah lah. Nak cakap paling mesti ada ilmu lah. Kalau awak cakap agak-agak mungkin Yang paling yang lambat. Yang lambat masuk Islam. Bukan yang awal-awal masuk Islam. Benar. Dia masuk Islam agak lewat antara sahabat-sahabat. Dia daripada golongan muhajirin juga. Tetapi di antara yang lambat masuk Islam. Bahkan dia masuk Islam mungkin tahun selepas tahun kelima. Yang ini selepas Perang Khaybar. Perang Khaybar berlaku pada tahun 5 Hijrah. Maknanya dia bersama dengan Rasulullah SAW berapa tahun? Kalau dia masuk Islam pada tahun 5 Hijrah, berapa lama agaknya dia bersama-sama dengan Rasulullah SAW? Ini sejarah, dan sejarah sirah. Maknanya kita kena tahu bila kan Rasulullah SAW wafat lah. Bila Rasulullah SAW wafat? Bukan umurnya. Pada tahun berapa? Kalau 10 Hijrah, maknanya berapa tahun Abu Hurairah bersama dengan Rasulullah SAW? 5 tahun. Kerana dia masuk Islam tahun 5 Hijrah. 6 Hijrah masih Rasulullah SAW masih ada. 7 Hijrah Rasulullah SAW masih ada. 8, 9 sampai 10. Jadi dia bersama Rasulullah SAW cuma 5 tahun saja. Sahabat lain setiap Abu Bakar berapa tahun dengan Rasulullah SAW? Kat Mekah je 13 tahun Abu Bakar. Waktu Abu Hurairah masuk Islam, dia telah 18 tahun bersama dengan Rasulullah SAW. 18 tahun, subhanallah. Berbanyak ayat Quran dah turun, berbanyak hadis dah turun. Tapi Abu Hurairah cuma 5 tahun bersama dengan Nabi SAW. Tetapi dia lebih banyak hadis yang dihafal dan diriwayatkan daripada Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Macam mana tu? Kan satu kelebihan. Jadi antara kelebihan Abu Hurairah ni, baik juga kita keluar sikit. Antara kelebihan Abu Hurairah radhiyallahu anhu adalah kesabaran dia. Dia seperti para muhajirin yang lain. Muhajirin tu siapa? Orang yang hijrah. Orang yang hijrah daripada negeri dia lah. Tak kira lah Mekah ke mana ke, Jeddah ke. Daripada Mekah ke Madinah. Tapi mesti ke Madinah lah. Cuma ada dua hijrah, satu hijrah ke mana, satu hijrah ke Madinah. Satu hijrah ke? Satu hijrah ke? Ethiopia. Hijrah ke Habsyah. Ini dari Mekah, hijrah ke Ethiopia, ke Habsyah. Dan hijrah yang kedua adalah hijrah ke Madinah. Baik, jadi dua-duanya hijrah, dua-dua dipanggil muhajirin. Dia, Abu Hurairah ni, adalah orang Arab, dikaren-dikaren hijrah juga, dekat-dekat Mekah juga. dia masuk Islam lambat, kemudian dia hijrah bersama ibunya menuju ke Madinah. Dan ceritanya panjang juga. Antaranya adalah dia antara orang yang, dia adalah orang pertama atau orang kedua masuk Islam di dalam kaumnya. Dan kaumnya berdegil untuk masuk Islam. Dan kaumnya ada patung kalau tak silap dekat dengan gunung. Dia kurang macam ada dekat Afghanistan tu lah. Dan mereka sembah kepada patung tersebut. Mereka tak nak tinggalkan patung tersebut. Dan akhirnya seorang sahabat, seorang daripada kaum tersebut datang jumpa Rasulullah SAW, namanya Tufail kalau tak silap saya, namanya Tufail. Dia datang kepada Rasulullah SAW, dan apabila datang ke Mekah dia nak jumpa Rasulullah SAW lah. Mereka tak kasi dia jumpa, ataupun mereka kata kepada Tufail, jangan kau dengar pada Rasulullah SAW kerana dia keluarkan sihir, dia bacakan sihir dan apa, nanti kau akan terpedaya, kau akan terpengaruh. Dan gitulah umur-umurkan orang-orang Quraisy. Tetapi beliau telah mengatakan pada diri sendiri, aku ni ahli bahasa. Kalau aku jumpa dengan Nabi Muhammad SAW, jumpa Muhammad SAW, aku akan tahu dia Nabi ataupun dia bohong ataupun dia ahli sihir. Aku ahli bahasa, aku sendiri ahli bahasa. Aku dapat tahu kata-kata ni kata betul ataupun bukan, kata-kata yang ni syair ke ataupun bukan. Jadi dia pun, yang inilah menunjukkan kita kalau nak kebenaran, kita jangan taklit-taklit buta je lah. Jangan, jangan terpengaruh dengan umumkan-umumkan orang. Umumkan ni, maksud umumkan ni maknanya dengan tak ada dalilnya. Tapi kalau betul-betul telah dikatakan jangan kerana orang gini, orang alim yang cakap jangan belajar dengan ini, jangan baca kitab ini, itu bukan umumkan. Itu pasal dia ada dalil dan dia adalah orang yang qualified untuk menerangkan ini. Tidak, ni kaum-kaum Quraisy je kata macam gitu tanpa dalil. Baik, dia pun pergi jumpa Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bacakan Quran dengan depan dia. Dia pun dengar dan mengatakan ini bukan syair. Dia masuk Islam. Dan bila dia masuk Islam, dia nak Rasulullah SAW perintahkan dia pulang kepada kaumnya. Kaumnya adalah kaum Abu Hurairah juga, sama. Dia kata aku takkan dengar punya akan wahyu, akan apa ni, ajaran ini. Maka berikanlah aku setanda. Di Nabi SAW pun dia apa ni, Tufail ni pegang sebuah tongkat. Di Nabi SAW katakan ni tanda kat tongkat ni. Apa dia tongkat ni? Apabila dia jalan akan keluar cahaya. Itu satu mujizat ke karamat? Tu karamat lah, sebab bukan pada Nabi SAW. Apa beza mujizat dengan karamat? Masuk akidah pula. Apa beza mujizat? Apa tu mujizat? Apa tu karamat? Dan apa tu sihir? Kalau seorang, okey, saya rasa semua tahu ataupun semua dapat bayangkan bahawa ia adalah satu perkara yang luar biasa, kan? Apakah semua perkara yang luar biasa itu mukjizat? Apakah semua perkara yang luar biasa itu karamat? Dan apakah semua perkara yang luar biasa itu sihir? Magic. Tapi semuanya perkara yang luar biasa. Ketiga-tiga itu, yakni sifatnya ada satu sifat yang sama, iaitu perkara yang luar biasa. Macam mana nak tahu si sihir? Ini tukang sihir, ini Nabi. Dan ini wali, misalnya lah. Mujizat untuk Nabi. Tapi macam mana orang tahu tu Nabi dulu? Yang ni, telur keluar dulu kan, yang dulu kan? Macam mana orang tahu tu Nabi? Mujizat tak semestinya wahyu. Mujizat tak semestinya wahyu. Sekarang manusia dia datang dengan satu perkara yang luar biasa. Macam mana awak tahu tu mukjizat dan bukan sihir dan bukan karamat? Dan awak tahu bahawa orang tu Nabi ataupun tukang sihir ataupun wali? Jadi dekat ini sebenarnya satu pembahasan yang penting. Zaman dulu ini pembahasan yang amat penting. Lebih-lebih lagi apabila berdakwah dengan ataupun berdakwah atau dan berjidal bersama dengan apa ni, orang bukan Islam. Kerana mereka nak katakan awak kata syahadah awak asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku naik saksi bahawa Muhammad tu pesuruh Allah, Nabi. Kalau tak percaya ni bukan Islam. Percaya Nabi lain pun, tak percaya Nabi ni bukan Islam. Kan Kristian semua apabila kita dakwah pada mereka, awak cakap ni Nabi. Tapi macam mana awak tahu ni Nabi? Itu kan soalan dia. Jadi kita jawab apa? Dia ada mukjizat. Kalau cakap Quran, nanti dia tanya lagi apa Quran awak cakap? Dia mukjizat. bila dekat sini dia. Jadi kalau mukjizat macam mana waktu tu mukjizat? Kenapa dia bukan tukang sihir? Seperti yang dikatakan oleh Quraisy. Samalah. Quraisy tak percaya pasal dia tak percaya tu mukjizat. Tak percaya bahawa tu Nabi kerana tak percaya tu mukjizat. Mereka katakan tu sihir. Bulan terbelah dua, tak percaya juga sihir. Kamu telah sihirkan mata kami. Kan? Mereka pun sampai mengatakan dalam surah Al-Hijr, walau fatahna alaihim baban minas sama, kalau kami, yang Allah telah mengatakan, kalau kami bukakan untuk mereka pintu ila sama, pintu sampai naik ke langit. Fazallu fihi ya'rujun, dan mereka naik sampai langit. Laqalu innama sukirat absaruna bal qaumun bal nahnu qaumun mas'urun. Mereka akan kata, nanti mereka akan katakan, ini kita telah ditutup mata kami. Sukirat maknanya tutup. Sakir mabuk. Tapi ini tutup. Sakir maknanya tutuplah. Dah tutup. Akal tu pun tutup. Sukirat absaruna, penglihatan kami telah ditutup. Bal nahnu qaumun mas'urun. Bahkan kami adalah kaum yang disihir. Mas'ur, disihir maf'ul kan? Disihir. Yang ini tak percaya apa pun ayat awak bawa, takkan percaya punya. Jadi macam mana kita nak katakan bahawa itu mukjizat, bukan sihir? Adakah kalau sihir kita baca ayat kursi dia dia pun dia lain macam dicair ke apa ke? Atau tak? Jadi kita jawab dengan satu jawapan yang ringkas. InsyaAllah, kitab-kitab ni besar sebenarnya. Ibn Taymiyyah rahimahullah mempunyai kitab Nubuwat besar, dua jilid yang besar. Kitab yang tak ada kat dalam Majmu' Fatawa, kitab besar tentang Nubuwat saja. Dan Imam Al-Baihaqi juga mempunyai kitab Al-Nubuwat. Dan kalau ulama-ulama akidah dulu seperti Abu Hasan Asy'ari pun ada kitab yang membahaskan Nubuwat. Banyak kitab-kitab akidah ada menyentuh tentang Nubuwat. Kerana yang amat penting. Dan kerana akidah Salafiyah, akidah Sunnah wal Jamaah Al-Hadis dan akidah Asy'ari dan Mu'tazilah ada perbezaan tentang Nubuwat ni, tentang Nabi ni. Jadi Al-Sunnah wal Jamaah mengatakan bahawa mukjizat tu pertama sekali yang bezanya, pertama sekali mereka adalah apa ni, mukjizat tu adalah satu perkara yang melanggar luar biasa, melanggar adat. Kalau masuk api tak terbakar, tu mukjizat siapa? Nabi Ibrahim. Kalau campak tongkat boleh membelahkan air, ataupun campak tongkat boleh keluar mata air 12 mata air, atau campak tongkat jadi ular yang memakan ular-ular yang lain, dan macam-macam lagi. Boleh menyembuhkan apa ni, buta, bukan rabun aja, buta pun boleh sembuh. Boleh sembuhkan penyakit sopak yang biasanya tak ada ubat. Boleh sembuh, boleh hidupkan burung. Burung bukan hidupkan burung. Ni ada dua cara penghidupan. Satu, orang yang mati boleh hidupkan. Orang yang mati boleh dihidupkan. Dan lagi satu, tanah tu buat macam burung, tiup aja dia jadi burung. Tu mujizat siapa? Mujizat Nabi Isa. Hebat tak? Macam mana orang tak kata dia anak Tuhan? Saya rasa kalau itu fitnah bagi kaum tersebut. Tapi masalah dia tak pernah cakap dia anak Tuhan, tu je lah. Baik. Saya rasa kalau ada orang yang macam tu, garanti orang cium dia. Kalau dia mati atau kubur dia mesti macam mana, tak tahu . Kalau ada lah macam itu. Sebab Nabi Isa tak ada kubur. Jadi dia perkara yang luar biasa. Kemudian yang bezanya antara sihir dengan Nabi, sihir dengan mukjizat, orang yang membawa perkara yang luar biasa tersebut, dia kalau Nabi, dia akan mendakwa bahawa diri dia Nabi. Kalau dia tak dakwa bahawa diri dia Nabi, itu bukan mukjizat. Sama sekali. Mujizat tu perkara yang luar biasa. Nak tahu dia mujizat ke bukan? Orang yang membawa perkara yang luar biasa tu mengatakan, aku Nabi, ikut aku, berimanlah kepada aku. Kalau dia tak cakap macam itu, tu bukan mujizat, dan tu bukan Nabi. Jadi keluar dari situ, orang yang tidak mengaku bahawa dia Nabi, tetapi ada perkara luar biasa yang terjadi pada dia. Seperti kisah Tufail tadi yang kita ceritakan. Dia bawa tongkat, keluar lampu, suluh, terang. Tapi dia tak mengaku dia Nabi. Bahkan dia kata, ikut Nabi lain, ikut Nabi, aku Nabi, ikut Nabi yang aku tengah ikut ni. Ataupun pada wali-wali lain. Dan kita kena beriman dengan karamah kerana terlampau banyak sangat ayat dalam Quran dan hadis menunjukkan bahawa adanya satu nama karamah. Itu karya yang biasa yang berlaku pada manusia. Baik, kalau yang sihir pula, dia berlaku kepada siapa? Orang tu tak kata dia Nabi lah, tertentu sekali. Orang itu adalah orang yang baik atau orang yang jahat? Orang yang jahat. Orang yang dikenal pembohong, pendusta, penggelap duit orang, nak kedudukan, dan semua orang tahu bahawa dia pendusta lah. Dan satu perkara luar biasa terjadi pada diri dia. Ataupun dia tak, kita tak tahu dia dusta ke tidak, tapi dia buat tu untuk dapat duit. Ini yang magic kan? Ini yang magic. Gula boleh naik kan, seperti di India kan? Itu saya makan aja, lebih-lebih gitu je, tapi sihir sebenarnya. Dan perkara lain, potong-potong badan, tak ada apa-apa, cuma tunjukkan aja. Dia tak kata dia Nabi pun. Walaupun dia tak jahat lah, walaupun dia tak jahat. Tapi biasanya, kalau ada yang mempunyai satu perkara yang luar biasa, kemudian dia kata dia Nabi dan perkara tu betul-betul luar biasa, tak akan ada punya. Kenapa? Allah tak akan berikan mukjizat kepada selain daripada Nabi. Allah SWT tidak akan berikan mukjizat di tangan orang yang bukan Nabi. Mustahil. Kalau dia bukan Nabi, dia mustahil ada mukjizat. Mustahil dia perkara tu betul-betul luar biasa. Faham eh? Kalau dia bawa sihir, dia kata dia Nabi, garanti boleh dikalahkan sihirnya. Mesti boleh dikalahkan sihirnya. Tidak ada, tidak wujud sampai sekarang. Kalau ada sekarang ni, masih ada lagi, masa lagi sampai hari kiamat ni, kalau ada orang ngaku dia Nabi, kemudian dia buat satu perkara luar biasa, yakin dan yakinlah bahawa perkara luar biasa tu mesti akan dikalahkan. Ya al-haqqu wa zahaqal batilu innal batila kana zahuqa. Hak telah datang, batil akan kana. Kalau Dajjal dengan Nabi, saya kenapa? Dajjal tak claim diri dia Nabi. Dajjal claim diri dia Tuhan, tak silap saya. Dia bawa syurga tangan kanan, dia tak kata dia Nabi pun. Baik eh? Tak ada dia, tak ada. Takkan ada lah. Kerana kalau ada, itu apa ni, logik ni ataupun hujah ni takkan. Sebab Allah memang maksudkan macam gitu. Utuskan seorang manusia dari kalangan manusia, tetapi dan dia adalah Nabi, daripada Allah SWT dapat wahyu, dapat perintah, dapat risalah. Macam mana mesti diberi kekuatan ayat, mesti dengan ditakyidkan, diberi kekuatan dengan tanda-tanda yang luar biasa. Dan bukan sebarang perkara luar biasa. Bukan sebarang perkara luar biasa eh. Bukan maknanya dia kalau lihat kalender apa ni, kalau tulis apa-apa semuanya, sekali tengok dah boleh hafal tu, luar biasa lah. Tapi bukan luar biasa sangat. Satu perkara yang luar biasa yang kalau orang tengok atau melihat atau mendengar ataupun dengar khabar dia, yang membuat orang beriman dengan dakwaannya. Sebab tu kita ada dakwaan yang membuat orang beriman dengannya. Tapi mazhab Asy'ari lain sikit. Asal luar biasa je, tak mesti orang tu apa ni, berdakwa dia Nabi. Yang ini sebab tu lain. Kalau Al-Sunnah Jamaah mengatakan mukjizat apa dia, sekali lagi, bahawa tu karya yang luar biasa, dan orang bawa karya luar biasa tu mendakwa bahawa dia adalah Nabi. Kemudian Tufail tu pun dengan tongkatnya membawa datang kepada kaumnya, dan akhirnya kini cerita kaumnya semuanya beriman. Dia dengan Abu Hurairah sama-sama dakwa dengan kaumnya, dan mereka semuanya beriman. Setelah itu semuanya beriman, tapi sayangnya ibu Abu Hurairah radhiyallahu anhu tidak mahu beriman. Ibunya masih degil tak mahu beriman. Dan yang sedihnya, ibu Abu Hurairah ni bukan dia tak beriman, tapi mulutnya sangat sangat lancang. Dia sentiasa tiap-tiap hari dia mengutuk, mencerca, menghina Nabi Muhammad SAW. Itulah balak pada permulaannya Islam Abu Hurairah. Dan mungkin kalau kita, mungkin ada yang dekat-dekat pengalaman seperti itu, mungkin kita ada. Kita dah taubat nak jadi Islam yang baik, tetapi dan kita telah belajar dengan orang yang insya-Allah alim dan sebagainya, dan kita banyak apa ni, faedah, nikmat, tetapi orang tua kita pula bukan setakat apa ni, tak nak beriman, tetapi dia pula kutuk. Kita jangan cakap lagi lah. Dia kutuk apa semua ajaran kita, dia kutuk semua guru kita dan sebagainya. Itu masalah. Tapi Abu Hurairah sabar, dan panggilan hijrah telah dilaungkan. Hijrah wajib eh, sebab Rasulullah SAW telah hijrah. Bila Rasulullah hijrah, semua mesti hijrah. Siapa yang last hijrah? Siapakah yang terakhir hijrah? Siapa yang terakhir hijrah? Antara orang-orang Islam siapa yang terakhir hijrah? Kita katakan yang terakhir hijrah sebenarnya kita tak tahulah siapa. Tetapi ada kan, ada. Tapi orang-orang ni diberi uzur kerana tak mampu hijrah kan. Yang tinggal cuma orang yang tak mampu kan. La yastati'una sabila wa la yahtaduna sabila. Tidak dapat jalan, tidak dapat kenderaan dan sebagainya. Yang tinggal semua yang lemah, wanita ataupun anak-anak ataupun orang yang tua ataupun yang sakit. Tetapi ada orang yang mampu hijrah, tapi dia tak hijrah, dia lambat-lambat hijrah, dia last hijrah. Siapa dia? Sebenarnya atau ada dua orang yang last hijrah lah. Pertama sekali ada Nabi Muhammad SAW, dia lah yang last hijrah. Sebab dia last sekali yang nak kapal apa ni, kita dia kan kapten kapal, mestilah semua dah selamat dulu baru dia selamatkan diri dia. Takkan dia yang first hijrah selamatkan diri dia, tinggalkan kaum dia kat belakang? Tak mungkin lah. Jadi dialah yang sepatutnya ketua, dia mesti yang terakhir hijrah. Jadi memang Nabi SAW terakhir hijrah dengan Abu Bakar, yang terakhir hijrah. Yang tinggal semua yang lemah. Tetapi ada lagi satu orang yang hijrah selepas Nabi Muhammad SAW. Senang aja. Siapa dia? Ali bin Abi Thalib. Satu kemuliaan atau bukan? Satu kemuliaan. Kenapa dia lambat? Sengaja ke? Kan Nabi SAW suruh dia lambat hijrah. Sebabnya supaya tidur dekat tempat tu, supaya Nabi SAW boleh hijrah pada malam tu. Satu kemuliaan. Ramai yang tak nampak. Ini adalah satu kemuliaan yang memang jelas. Jadi demikianlah Ali bin Abi Thalib. Kelebihannya walaupun dalam kita muda gitu, dia lambat hijrah. Sepatutnya Nabi SAW yang last hijrah. Tapi Nabi Ali last hijrah, yang terakhir hijrah, kerana sebab yang memang Allah telah tetapkan bahawa menjadi satu kemuliaan baginya. Baik, kemudian Abu Hurairah pun hijrah. Dan dia hijrah, maknya adalah nafkahnya atau tanggungannya, dia mesti bawa maknya. Tapi maknya belum Islam. Tinggalkan maknya? Tak. Wajib kan? Hijrah, habis? Mak kafir. Bukan kafir saja. Musuh agama. Bukan musuh agama, musuh Nabi. Takkan nak tinggalkan? Tak boleh tinggalkan. Bawa sama-sama. Sepanjang jalan tu pergi Madinah, ada kutuk Muhammad, aku menyusahkan apa. Macam jalan ni saya cerita, tapi bukan macam itu. Tapi demikianlah. Sampai Madinah, mak dia belum masuk Islam. Subhanallah. Sedih lah Abu Hurairah. Sampai jumpa dengan Nabi SAW dan seterusnya, cari tempat tinggal. Masih belum. Sama ya, perkara tu berterusan. Akhirnya Abu Hurairah pun berjumpa pada Nabi SAW. Wahai Rasulullah, doakanlah untuk aku. Ini doa kepada orang alim. Doa kepada orang yang mempunyai kelebihan. Kerana doa orang yang mempunyai kelebihan diharapkan makbulnya. Dan apalagi kalau Nabi ya, doanya mustajab. Yang ini perkara ini menyedihkannya, meruntingkannya. Doakanlah mak aku masuk Islam. Itulah doa. Nabi SAW pun bukannya susah doa. Angkat tangan doa. Ya Allah, masukkanlah apa ni ibunya Abu Hurairah masuk Islam. Dia balik je daripada sisi Rasulullah SAW, balik kat pintu dengar apa ni orang bergegak, apa ni macam apa, orang tengah mandi punya air, dan orang tengah berlepas tu, orang siap-siap, orang bergegas buka pintu. Buka je wahai Abu Hurairah, aku nak masuk Islam. Ana syahada la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Masuk Islam, alhamdulillah. Demikianlah. Ini itulah cerita Abu Hurairah. Selepas itu kita tahu Abu Hurairah adalah orang yang miskin, dia adalah golongan ahli sofa, tidak ada rumah sebenarnya. Dia tidak kerja dan tidak apa pun. Jadi dia duduk je dekat masjid, mana Rasulullah pergi dia ada sama. Dan dia menghafal menghafal apa ni, hadis-hadis Rasulullah SAW hingga akhir hayat Rasulullah SAW. Dan bukan hanya daripada Nabi SAW Abu Hurairah ni mengambil hadisnya, tapi daripada sahabat-sahabat yang tua yang lain. Jadi sebab tu hadisnya amat banyak. Kalau kita buka musnad, kitab musnad tu adalah kitab yang mengumpulkan hadis-hadis mengikut sahabat. Kalau ni mengikut bab kan, kalau musnad dia ikut sahabat. First kali misalnya Abu Bakar, lepas tu Umar, Uthman, Ali dan seterusnya. Lepas tu musnad sahabat yang paling banyak riwayatkan hadis, Abu Hurairah. Kita akan dapati first kali Abu Hurairah. Kita lihat berbanyak hadis ada di dalam musnad. Banyak sekali. Baik, kemudian Abu Hurairah ni, dalam banyak-banyak orang yang tadi dah telangkan kelebihan Abu Hurairah, dia lah yang mengatakan barang siapa yang junub, belum mandi lagi, lepas tu masuk waktu subuh, tak sah puasanya. Subhanallah. Mana boleh, takkan dia tak tahu hadis ni? Kita cakap macam itu, eh? Mustahil dia tak tahu hadis ni. Hadis ni kata apa? Yang ada kat dalam depan kita ni, hadis kata Rasulullah SAW sendiri macam tu. Rasulullah mandi dan teruskan puasa. Tapi apa orang kata tak, tak sah. La sauma, apa ni, bagi orang yang tak, yang dalam keadaan junub. Bukan kita tidak ada puasa, melainkan orang bagi orang yang dalam keadaan junub. Dia kata macam tu. Sampai Rasulullah wafat, dia masih kata macam tu lagi. Dia sudah tersiap bahawa manusia itu bukan maksum. Macam mana pun kelebihannya, macamnya tingginya ilmunya dan kelebihannya, mesti ada kesilapan. Mesti ada kesilapan. Dan kesilapan itu tidak mengurangi kelebihannya. Tidak mengurangi kelebihannya. Kalau kesilapan macam ini, macam mana pun kita rasa macam besar, alamak teruknya. Eh, kesilapan seperti ini, kita kena ambil apa ni, kita mesti ingat bahawa kesilapan seperti ini adalah perkara biasa bagi manusia. Cuma itu sebagai fitnah ataupun sebagai cubaan bagi kita. Tengok macam mana keadaan kita. Ini fitnah lah bagi kita. Kalau orang yang difitnahkan, apa dia kata? Apa orang ni? Wah, gitulah, ginilah, gitulah. Eh? Yang teruk lagi mungkin tak pandailah atau sebagainya. Seperti kaum Syiah. Mengambil perkara-perkara kesilapan-kesilapan sahabat ni, seperti Abu Hurairah. Kerana Abu Hurairah banyak riwayatkan hadis. Dan dia akan apa, keluarkan, tengok Abu Hurairah macam ni, tengok dia macam ni, tengok dia macam ni. Kalau macam gini, jelas ada nas, jelas ada gini, tapi dia buat silap. Seperti lagi yang kena teruk sekali adalah Umar, eh? Umar bin Khattab. Sebab waktu zaman khilafahnya, apa ni, khilafahnya, banyak perkara-perkara yang seolah-olah bercanggah dengan nas Al-Quran, eh. Jadi mereka kata Umar gini, Umar gini, Umar gini. Tengok, takkan dia tak tahu, khalifah mesti tahu semua. Khalifah tu imam mesti tahu semua. Dan macam-macam lagi. Itu orang yang telah kena fitnah. Tapi kalau orang yang dipelihara oleh Allah SWT, dia akan menganggap bahawa ini adalah salah satu daripada tanda Allah SWT bahawa yang sempurnanya Allah SWT, tapi makhluknya semua, semuanya tidak sempurna. Jadi ini hanya satu perkara yang kira katakan mungkin ada, mungkin ada pada seorang manusia. Jadi demikianlah sampai Khalifah Ma'mun, kalau tak silap, lama lah, berat, nak dekat berpuluhan tahun, eh. Abu Hurairah ni pun hidup lama. Dia masih lagi dengan mazhabnya tu. Mazhab dia adalah batal apa tu puasa kalau tak mandi sebelum subuh. Jadi kita dah ceritakan kisahnya, maka Khalifah telah dengar bahawa Abu Hurairah berpendapat demikian. Khalifah berpendapat apa ni, telah dengar bahawa Abu Hurairah berpendapat demikian, maka dia pun perintahkan kepada seorang tu bernama Abdul Rahman, kau pergi tanya apakah hukumnya ni sebenarnya. Setahu aku tak batal. Jadi mereka pun pergi jumpa isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah dia hadis ni. Aisyah, mereka jumpa Aisyah radhiyallahu anha, mereka jumpa Ummu Salamah, dan mereka mengkhabarkan hadis tadi bahawa Rasulullah pernah junub tetapi tidak apa ni, tidak membatalkan puasanya. Junub, masuk subuh, mandi saja dan teruskan puasa. Jadi apabila makmun atau ni khalifah ni, tak ingat mungkin namanya tersilap, eh, khalifah tu mendengar tu, dia pun kata pergi sampaikan kepada Abu Hurairah. Ni hadis ni, sampaikan kepada Abu Hurairah. Jadi satu pengajaran kat sini, ulama mengatakan bahawa zaman dulu macam mana, khalifah ni bukan hanya urusan dunia, urusan tentera je ke, urusan politik ke, urusan apa, tapi urusan ilmu agama, masalah fikih pun dia ambil berat. Itulah sebabnya khalifah, walaupun dia tak alim, tetapi dia ada hormat kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia ada hormat kepada ulama. Dan dia ada himmah, ada satu rasa nak apa ni, nak perbetulkan satu perkara yang salah. Yang ini pada pendapat dia bahawa pendapat Abu Hurairah tu silap lah, salah. Jadi dia suruhkan apa ni, wakilnya tu jumpa kepada Abu Hurairah. Tapi kita ceritakan bahawa dia tak suka jumpa dengan Abu Hurairah, bawa satu perkara yang mungkin Abu Hurairah tak setuju, eh. Mungkin buat apa ni, clash, konflik apa dengan Abu Hurairah. Kenapa? Dia kata Abu Hurairah ni adalah jiran aku. Jiran dengan jiran biasanya baik-baik. Tapi kalau aku bawa satu perkara yang bercanggah pendapatnya, ni syekh ni Abu Hurairah, syekh, sahabat tua ni, ulama, habis aku cakap bawa hadis, bawa bercanggah pendapat dia, datang aku jiran dia pula. Mungkin nanti lepas tu akan anu, walau macam mana pun dia kan manusia juga, nanti mungkin kita punya hubungan akan ni renggang sedikit. Tak mula minta apa ni, minta uzur daripada khalifah ni. Khalifah suruh, dia tak nak ni, dia tak nak. Kalau boleh janganlah suruh orang lain ke apa, tapi aku jangan, aku jiran dia. Tapi khalifah berdegil, khalifah aku bersumpah kan ni, aku betul-betul suruh kau pergi. Khalifah dah betul-betul suruh lah. bahasa khalifah ni, kalau cakap ya ya, kalau ampunkan sesuatu perkara, khalifah boleh ampunkan. Macam apa ni, boleh, yalah, perkara-perkara yang yang dalam masalah macam uga apa ni, dalam bukan dalam hudud dan sebagainya, khalifah boleh ampunkan kan. Dan khalifah boleh kasih tanah, boleh kasih itu, boleh kasih ini. Okeylah, jadi dia pun jumpa dengan Abu Hurairah. Tapi Abu Hurairah bukan di rumahnya, tetapi di tamannya ataupun di kebunnya. Kebunnya adalah di Bakik, bukan Bakik, di Wadi Atik. Wadi Atik tu dekat dengan Zul Hulaifah. Abu Hurairah ada di situ. Kemudian dia pun menerangkan bahawa Nabi SAW pernah melakukan demikian-demikian dan Rasulullah gini-gini. Hadis yang kita telah perkatakan tadi. Jadi Abu Hurairah pun kata, tapi yang telah mengkhabarkan aku, seorang telah mengkhabarkan aku bahawa gini, begini, begini. Tapi ini Nabi SAW telah terangkan, jadi tentulah isteri Nabi SAW lebih tahu. Yang dia jawab macam tu. Jadi zahir dari riwayat ni, Abu Hurairah tarik balik, yang ini rujuk apa ni, kembali daripada daripada mazhab dia. Yang ini dia kembali kepada mazhab jumhur balik. Yang ini dia, dia tinggalkan pendapat dia kerana dia jumpa. Nah, jadi kita tahu kenapa Abu Hurairah berpendapat yang agak luar biasa. Sebab dia dapat satu hadis. Yang ini seorang mengkhabarkan kepadanya. Jadi sebenarnya kalau nak panjangkan tentang masalah ni, ni hadis ni. Yang ini hadis. Yang Abu Hurairah ni dengar hadis, yang ini pun hadis. Jadi macam mana kita tarjihkan, kita kuatkan hadis ni? Kenapa tak hadis Abu Hurairah pula? Abu Hurairah kata dia dengar daripada seorang sahabat, yang ni dia tak dengar terus daripada Nabi SAW. Kalau dia dengar dari Nabi SAW, lagi kita katakan clash ya? Clash. Tapi dia dengar daripada seorang sahabat, dan sahabat tu adalah sahabat yang muda, lagi muda daripada Abu Hurairah, iaitu kalau tak silap Usama, Usama bin Zaid, yang mengkhabarkan demikian. Dan di sinilah ulama panjang lebar menceritakan bahawa hadis tersebut mansukh. Ataupun kalau sahih pun hadis tersebut tidak dihafal eh, dan hadis ataupun hadis tersebut bukan di dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Jadi di sini ada apa ni, maratib tarjih, iaitu step-step kita tarjih macam mana nak kuatkan. Jadi kalau ada dua hadis yang kontradik, konflik, kita lihat kalau boleh kita combine kan, kita combine kan. Kalau kita tak boleh kompromi ataupun combine kan, kita lihat mana yang lebih sahih. Itu antara cara dia. Jadi kalau ada satu dekat Bukhari, satu dekat Abu Daud, kita kuatkan yang macam tu. Kuatkan yang di Bukhari. Kerana di Bukhari lebih kuat sanadnya. Lebih lebih sahih lagi. Walaupun ini sahih, ini pun sahih. Itu antara caranya. Dan yang ini bukan hanya di Sahih Bukhari, tetapi juga di Sahih Bukhari dan Muslim. Jadi demikian kita tarjihkan pendapat tersebut. Dan saya dah katakan bahawa hampir sekarang tidak ada seorang pun yang berpendapat seperti pendapat Abu Hurairah. Jadi seolah-olah telah menjadi ijma'. Jika benar bahawa Abu Hurairah telah kembali dari pendapatnya. Jadi kalau sekarang ada orang nak pakai pendapat Abu Hurairah, boleh tak? Jadi dalam masalah ini pernah saya terangkan kemarin di waktu terawih, bahawa kalau pada permulaan tu ada khilaf, selepas tu ada khilaf kemudian dah berapa lama tu ulama bersepakat, dan lepas khilaf bersepakat atas satu perkara, tidak boleh kita keluarkan balik khilaf. Tak boleh kita berdalilkan dengan khilaf yang lama tadi. Ijma', barang siapa yang melakukan demikian telah langgar ijma'. Dia telah ikut apa ni, manhaj ilmiah, ya, manhaj ilmi. Dia mesti dengan yang ijma' tadi. Dia masalah ni banyak. Masalah ni banyak. Tentang ulama khilaf tentang kunut, misal kata, banyak. Kunut ni ada macam-macam cerita. Kunut ni dekat witir aja ke, dekat fardu ke, dekat subuh aja ke, angkat tangan ke, selepas rokok dengan rokok. Tak salah ada 15 ke 17 masalah pasal kunut aja. Dan macam-macam khilaf. Dan bahkan yang katakan tak di syariat pun kunut tersebut dah mansuh lah. Sampai ke akhir khilaf macam itu, tetapi akhirnya telah sepakat bahawa kunut tu satu perkara yang disyariatkan. Jadi kalau ada orang datang sekarang bahawa kunut tak boleh kerana khilaf lama, dia telah langgar ijma'. Ini yang bahaya. Dia kena cari terlalu banyak, dia terlupa bahawa kat situ ada ijma'. Walaupun ijma' dia bukan satu perkara yang tertentu, tapi ijma' yang umum tu bahawa kunut tu ada. Kunut tu ada. Tak ada ulama sekarang yang katakan bahawa kunut tu tak ada. Jadi demikian satu contoh je . Cuma khilaf lain adalah banyak khilaf tu, khilaf ni . Baik. Ini satu apa ni, kita katakan kita ulang kaji ya, tak sempat pula. Dan selepas itu tentang puasa dalam perjalanan, kita telah baca saya rasa 3 atau 4 hadis tentang puasa dalam perjalanan bagi orang musafir. Apakah hukumnya puasa dalam perjalanan, bagaimana kita katakan, adakah apa ni kita dapati bahawa di dalam syariat Islam ada keringanan, ada keringanan bagi seorang yang berjalanan tu musafir untuk tidak berpuasa. Itu satulah. Itu pertama, itu tak ada khilaf lah sebenarnya. Yang khilafnya berapa jauh safarnya, itu khilaf lain eh. Kemudian yang penting daripada itu tentang qada'nya orang yang musafir, itu lebih penting lagi. Yakni bahawa hukum yang harus kita dah, ilmu yang harus kita dapat ni selepas kita belajar bahawa orang yang musafir mesti kena qada'. Itu satulah. Tapi ada satu masalah bahawa orang musafir kalau puasa sah tak? Orang musafir kalau dia puasa dalam safar dia tu, sah tak puasa dia? Sah eh? Ada khilaf tak? Dulu ada khilaf lah. Dulu ada khilaf, yang tu zahiri kita khilaf, ada katakan musafir kalau puasa tak sah. Siapa tahu apa dalil dia? Ingat lagi tak? Maknalah cara makna. Ayat dia, dalil dia adalah ayat Al-Quran. Dalil dia adalah ayat Al-Quran. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. Lagi sekali, faman kana minkum maridan aw ala safar fa'iddatun min ayyamin ukhar. Barang siapa daripada kamu sakit ataupun dalam safar, maka hendaklah dia gantikan pada hari yang lain. Yang ni seluar apa? Mesti kan? Puasa tak puasa, mesti gantikan pada hari lain. Ada tak cakap orang yang puasa yang sakit ataupun dalam perjalanan kemudian dia tak puasa, hendaklah dia gantikan? Ada tak dalam ayat Quran macam tu? Awak mesti ikut zahir. Zahir tak ada. Jadi puasa tak puasa, dia sakit, yang penting dia sakit, lepas tu dia musafir, puasa atau tak puasa, dia mesti qada. Jadi maknanya kalau dia puasa tak salah, dia kena qada. Itu dalil siapa? Dalil zahiri. Macam mana? Kuat tak? Dia orang Arab tau. Dia orang Arab faham bahasa Arab, faham nahu apa semuanya. Kita tak lah, tapi kita lawan dia dengan orang yang faham Arab jugalah. Saya tak boleh cakap apa-apa eh? Dia ulama jawab senang aja. Ini bahasa Arab. Bahasa Arab kalau ini bahasa Arab dan bahasa Al-Quran. Dekat situ ada benda yang disembunyikan ataupun dibuang. Ya, ini barang siapa yang sakit ataupun dalam perjalanan kemudian dia berbuka, mesti ada dekat situ. Fa'iddatun min ayyamin ukhar. Walaupun tak disebutkan secara zahir, tapi ada makna dekat situ. Kita orang Arab kalau baca, kita faham. Saya rasa orang Melayu pun kita kalau baca, faham tu. Mestilah. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Sebab tu lepas tu ayat dia apa? Allah menginginkan bagi kamu kemudahan, Allah tidak menginginkan bagi kamu kesusahan. Ya ni kalau puasa tak puasa kena qada, tak adalah inginkan, makin susah lah. Dah puasa pun kena qada juga, puasa pun kena qada. Nanti dia cakap balik awak pakai akal. Tak adalah eh, akal bukan kita tolak tepi dalam kita. Kita gunakan akal untuk faham Al-Quran dan hadis. Bukan akal tu kita tak pakai langsung. Tak ada akal macam mana faham Al-Quran dan hadis. Jadi kita janganlah ekstrim ke sana, kita jangan pula ekstrim ke sini lah. Jangan terlampau sangat pakai akal, dan jangan juga buang akal. Tak pakai akal tak boleh lah. Jadi kita mesti gunakan akal untuk faham, untuk faham Al-Quran dan hadis. Jadi demikianlah yang jelas, bahawa ataupun yang benar adalah musafir tu kalau dia puasa, salah puasa dia. Daripada Quran ni je lah, daripada ayat ni eh. Dan kalau dia tak puasa, dia kena qada. Tapi kita ada hadis yang jelas dekat Bukhari dengan Muslim bahawa apa? Rasulullah SAW pun puasa dalam keadaan safar. Apabila dalam perjalanan, Rasulullah puasa. Kemudian sahabat-sahabat pun sama juga. Ada yang puasa, ada yang tak puasa. Kan? Ada yang puasa sampaikan apa? Sampai pingsan. Ada kan? Dah baca kan hadisnya? Lepas tu Rasulullah marah lah. Itu cerita lain lah. Tapi puasa, mereka puasa. Bahkan perang Badar tu kan, perang Badar berlaku pada 2 Hijrah, berlaku pada 17 Ramadhan, kan berlaku dalam keadaan berpuasa. Pembukaan kota Mekah kan, mereka berpuasa. Dalam safar tu boleh, cuma masalah dia adakah afdal tak puasa ataupun afdal puasa. Afdal puasa ke afdal tak puasa? Jadi kat sini kita katakan ada dua jenis puasa lah. Sekarang dua jenis puasa, satu puasa sunat, satu puasa wajib. Kita tak nak cakap puasa-puasa sunat, nak cakap puasa-puasa wajib. Puasa sunat senang sikit lah. Saya puasa wajib ni, afdal dia puasa ke ataupun afdal dia tak puasa? Boleh jawab tak? Ha? Jadi tak boleh jawab macam itu. Kita dah belajar ni mesti dengan cara ilmiah lah sikit. Tak boleh jawab yes or no. Apabila dia tanya, sekarang pun saya rasa budak-budak yang kat sekolah family school, tak boleh jawab yes or no. Mesti dia kalau gini, gini. Kalau gini, gini. Kalau gini, gini. Mesti macam itu sekarang. Jadi ni fikir dah ajar kita ni. Dulu-dulu ulama dah pandai buat analisis, yakni satu analyze, kita analyze kan satu soalan, bukan macam tu je keadaan orang yang berpuasa. Takkan dia satu keadaan aja. Jadi tak boleh jawab biasa. Jadi kalau keadaan dia begini, begini. Kalau keadaan begini, beginilah. Jadi kalau dia kuat ataupun kalau dia kalau berpuasa dia tak mampu puasa, dia puasa memudaratkan diri dia, bawa kebinasaan, apa hukum dia? Apa hukum dia? Dia berpuasa Ramadan haram. Haram lah. Kita ada dalil lah. Dalil umum. Tak payah nak sebutkan pun. Dah senang dah. Tak boleh buat perkara yang mudaratkan diri sendiri. Baik. Kedua, dia berpuasa. Kalau dia berpuasa, tak memudaratkan tapi menyusahkan. Memberatkan. Biasanya beratkan dengan menyusahkan. Semua ibadat mesti ada susah. Sementara ini susah. Tapi tak semestinya memberatkan. Puasa susah tapi tak mestinya memberatkan. Yang kita buat tu tak berat, cuma susah aje. Kalau berat je kita dah tak payah puasa. Jadi beza berat dengan susah. Dia puasa tapi memberatkan diri dia, apa hukum dia? Afdal dia tinggalkan puasa ataupun afdal dia terus berpuasa? Ha? Afdal dia tidak berpuasa ke berpuasa? Ha? Tinggalkan puasa. Yang ini afdal dia berbuka. Betul. Kerana telah memberatkan diri dia. Dalil ni kita telah sebutkan dalam hadis ni bahawa memberatkannya. Tetapi kalau dia berpuasa sama aje, puasa pun okey, tak puasa pun tak ada apa-apa. Susah-susah biasa lah, susah puasa biasa je lah. Macam mana afdal puasa ataupun tidak afdal puasa? Dalil afdal tu hukum dah sebenarnya. Kita kata 5 kan, tapi ada lagi hukum-hukum lain. Ni dia. Hukum lagi satu ni, afdal ataupun tidak. Apa kita punya dalil? Kita ada dalil, takkan cakap gitu je. Jadi dalil kita adalah Nabi SAW pernah berjalan dengan sahabat-sahabatnya pada hari yang amat panas. Tak ada satu orang pun sahabat. Mungkin ribu katnya. Taruhlah 300 sahabat. Tak ada seorang pun yang puasa mereka. Siapa? Rasulullah SAW dengan seorang sahabat namanya Abdullah bin Rawaha. Dua orang aja yang puasa. Menunjukkan perkara tu afdal. Kalau tak afdal, kenapa Nabi SAW puasa? Panas, semua sahabat tak mampu puasa. Kalau tak afdal puasa, Rasulullah SAW tak puasa. Jadi menunjukkan kalau dia tahan berpuasa, tak memberatkan, susah sikit aja, afdal dia teruskan berpuasa. Itulah dalil kita. Saya rasa mungkin pada malam ni kita ambil satu hadis ni. Satu hadis 186 Surah 418. Bismillahirrahmanirrahim. An Aisyah radhiyallahu anha taqul kana yakunu alayya shaumu min Ramadan fama astati'u an aqdiya illa fi Sya'ban. An Aisyah radhiyallahu anha taqul kana yakunu alayya shaumu min Ramadan fama astati'u an aqdiya illa fi Sya'ban. Ini dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, aku mempunyai tanggungan puasa pada bulan Ramadan, namun aku tidak dapat mengqadanya kecuali pada bulan Syaban. Jadi semua faham maknanya? Yang ini Aisyah, isteri Nabi SAW, dia cerita. Kalau kita lihat macam cerita je, khabar je lah. Khabar bahawa dia pernah ada hadis 186. Seolah-olah dia dikatakan bahawa dia ada tanggungan puasa, mungkin kerana sakit, mungkin kerana apa? Uzur mungkin tak kerana sengaja. Tak mungkin lah Takkan Aisyah sengaja tak puasa kan? Mustahil lah. Aisyah ni dalam safar pun dia sembahyang 4 rakaat. Tahu kan? Dalam safar dia puasa. Yang ni yang ambilkan semua dia nak, kalau dia nak amalkan terus je. Maknanya bukan sebarang wanita lah. Amal punya. Jadi kita tahu mustahil bahawa dia ada qada ni kerana sengaja lah ataupun main-main. Jadi kerana uzur ataupun kerana sakit. Namun aku tidak dapat mengqadanya kecuali pada Syaban. Maknanya lambat betul qadanya tu melainkan pada bulan Syaban. Soalanlah berita je, tetapi ada hukumnya. Jadi hukumnya adalah, pertama sekali, ada sesuatu dinamakan qada, kita tu faham. Dan kedua, boleh kita lambatkan qada. Pertama sekali, apa hukum qada? Wajib ke sunat? Qada wajib kan? Qada wajib. Tetapi adakah semua wajib mesti buat semata-mata? Apa lagi perkara yang wajib tapi tak semestinya buat pada awal-awal waktu dia? Ada tak ibadat lain? Takkan qada aja? Salat. Salat wajib tak sembahyang? Azan aja salat. Ataupun jangan tunggu azan. Masuk waktu je salat. Wajib ke tak? Kalau tak bagi tu dosa. Faham tak? Soalan saya. Salat tu wajib. Salat tu wajib tak? Siapa tak salat? Tak salat berdosa besar. Tu hukum dia lain. Sekarang masalah dia, mesti tak dilakukan pada awal-awal waktu. Serta-merta masuk waktu je mesti solat. Kalau tak solat, lambatkan 1 minit aja, 2 minit, 3 minit, makin lama makin berdosa. Jadi tak wajib lah. Jadi buat solat adalah contoh yang terbesar bahawa di situ ada satu perkara yang satu yang dinamakan wajib tetapi boleh dilambat-lambatkan. Boleh tak masa digalakkan Boleh maknanya dibenarkan dilambat-lambatkan. Jadi yang ini yang dinamakan al-wajib, al-wajibu ala tarahi, yakni wajib tetapi boleh dilambat-lambatkan, iaitu solat 5 waktu. Yakni siapa yang solat lagi 2 minit pun sebelum masuk waktu, dia tidak berdosa, solatnya sah. Setuju tak setuju ni? Semua warak-warak macam saya buat satu perkara yang sesat aja. Walaupun yang penting dia dapat satu rokok aja. Ya ni sah dan dia tak berdosa. Betul ke salah ni? Betul lah. Kalau dia ada hal, terlambat, dia bangun kok, ataupun dia bukan ada hal pun dia terbangun lagi 2 minit. Dia salat pada waktu tu wajib tak dia salat tu bagi 2 minit ataupun tak payah, wajib kan? Jadi dia jalankan wajib, tak berdosa pun. Ataupun ada urusan, dia lambatkan salat dia. Antaranya, antara salat yang digalakkan pula kita lambat, ada tak salat wajib 5 waktu digalakkan pula kita lambat-lambatkan? Ada. Jadi saya tambah perkara yang sesat ada pun. Salat Isya ni kita bagus, kita lambat-lambatkan lagi. Bahkan Rasulullah SAW inilah waktunya kalau tidak menyusahkan umatku. Rasulullah SAW lambat sangat keluar, orang patut tidur kat masjid, dah siap dah apa semuanya, dah berazan, tunggulah berjam-jam sampai nak dekat masuk separuh malam, ha, nak dekat 12 lah, dah tertidur sampai dengar dengkur, sampai tu ada hukum lain, eh, tidur dengkur batalkan ismail, tak payah macam gitu, tengok berapa banyak. Subhanallah, ni ilmu ni betul lah. Dah macam gitu Rasulullah SAW lambatkan salat. Takkan kita katakan Rasulullah SAW buat tu perkara yang dosa ke makruh, bahkan itu digalakkan. Tapi ini isyak je lah, yang lain tu digalakkan cepatkan, tapi tak semestinya. Jika ada satu perkara yang ada sebab untuk kita melambatkan salat, kita boleh lambatkan salat. Jadi ada urusan, kita boleh lambatkan salat. Kalau kita bukan apa ni di masjid, kalau masjid tak boleh, eh? Kalau masjid imam kalau ada tu tak boleh, afdal lambat-lambatkan isyak lah. Tak boleh, eh? Wajib kena ikut. Wajib pula lepas tu kena ikut imam, tak boleh lambat-lambatkan. Baik, jadi itu satu wajib, itu satu. Ada lagi qada dan solat yang wajib. Ada juga lagi qada-qada lain. Kebanyakan qada-qada boleh dilambatkan. Cuma ada satu khilaf tentang masalah haji, adakah dia wajib serta-merta apabila mampu je ataupun boleh dilambat-lambatkan. Itu masalah lain. Tapi ada satu perkara yang namanya boleh dilambatkan. Antaranya adalah qada puasa. Dan lebih baik kita menyegerakannya. Ini jelas daripada hadis ini. Daripada mana kita dapat hukum ni bahawa digalakkan kita cepatkan, segerakan qada? Kerana Aisyah mengatakan, aku tidak dapat mengqadakannya kecuali pada bulan Syaban. Maknanya kalau boleh, kalau dia dah mampu, garanti dia akan, tentu dia akan apa ni, qada pada sebelum bulan Syaban. Jadi maknanya dia tidak mampu ni pasal waktu dia dilambatkan. Jadi menunjukkan cepatkan adalah afdal. Dan di situ juga ada hukum lagi, walaupun hanya berita je, bahawa selepas bulan Syaban dah masuk Ramadan, tak boleh qada. Tak boleh qada. Kalau boleh tentu Aisyah akan lakukan. Jadi tak boleh kita qada puasa lambat-lambatkan sampai datangnya Ramadan lagi satu. Apabila masuk Ramadan dah tak boleh niat qada, mesti niat Ramadan yang baru. Tapi kalau nak niat qada combine dengan niat Ramadan, macam mana? Wah, bestnya. Kalau ada orang keluarkan fatwa ni, saya rasa mesti juga ada orang ikut. Agaknya ada lah zaman sekarang kita ni. Dia keluarkan teori-teori macam ni, eh. Puasa 6 campungan tu boleh. Tiang Yasul dengan Taitul Masjid dengan solat sunat boleh. Tapi kotak ni, boleh. Tapi istiad boleh juga. Istiadnya pintu belum ditutup kan. Dah lah keluarkan macam gitu apa semuanya. Ni masalah orang ramai macam gini dan apa ni. Nanti istiad orang tak nak kotak lah apa. Kalau lah kita nak cuba yang setan, kalau nak tiupkan, nak belitkan apa ni manusia, nak sesatkan orang, memang boleh saja. Ni masalah orang ulama ataupun orang yang separuh alim. Baik, tak boleh, eh. Mesti teruskan Ramadan dan lepas tu baru dia kena qaza. Cuma masalah dia adalah apabila selepas Ramadan tu dah masuk Syawal lagi satu, qaza dia masih belum lagi selesai. Qaza dia belum masih lagi selesai. Jadi apakah wajib dia selain daripada qaza tu, ada qaza lain, dia kena fine tak? Kena saman. Namun lambat bayar. Ada tak? Jadi perlu tak ada tambah selain dari puasa tu, dia kena bayar kafarah yang lain. Kena bayar fidyah lah. Itu kita pernah dengar bahawa kita kena bayar fidyah sebagai saman lah. Sebenarnya itulah ada tiga kali, walaupun tak disebutkan, tapi itulah dia. Kerana lambat bayar. Nah, sengaja lambat-lambat. Kalau tak sengaja tak apa. Dia kena bayar fidyah. Itu satu pendapat. Baik. Ada pendapat kedua? Ada. Bahkan tu insyaAllah pendapat yang betul, bahawa tidak perlu fidyah kerana tidak ada dalil. Allah SWT, barang siapa yang gini, yang gini, yang gini, kemudian berbuka, hendaklah dia qada je. Maknanya qada fa'id datum layak kumar, maknanya dia bayar satu hari. Setiap satu hari dia bayar satu hari. Tak ada pula kalau lambat kena bayar fidyah. Bahkan ke hadis Nabi SAW pun tidak ada. Tapi daripada mana datang pendapat ini? Terdapati ia datang daripada fatwa sebahagian sahabat. Siapa yang menganggap bahawa fatwa sebahagian sahabat, sebab fatwa sahabat adalah sebuah dalil, asar itu adalah dalil, maka itulah hujah mereka. Jadi kita tak boleh katakan sesat lah. Ataupun lemah. Tapi lemah atau tidak tu kita lihat. Tapi sebenarnya asalnya tidak boleh ada tidak bayar, tak perlu bayar fidyah. Kerana tidak ada dalil. Tidak ada dalil. Kerana apa? Okey. Orang-orang yang kata kena bayar fidyah ni, kalau dilambatkan sampai lagi satu Ramadan. Dia naik sedap saja kan. Air raya, makan minum-minum, dah masuk Syaban pula, dah sibuk, dah kerja, tak boleh nak bayar. Bila nak bayar, bila lagi kalau orang yang uzur. Kalau wanita lagi banyak lagi ya. Sakitnya apa semuanya, kalau orang beberapa hari itu nak bayar. Habis dah sampai Syaban, ada sibuk, ada apa semuanya, datang uzur pula tu lama, tak sempat nak bayar. Jadi dia lambat dua. Kena double tak fidyahnya? Mengikut pendapat ni, tak ada pula. Ulama yang kata kena fidyah ni, dia kata tak payah pula doublekan fidyah dia. Subhanallah. Tetapi di Singapura ada yang mengatakan kena double fidyahnya. Itu dia pakai kias lah. Tapi saya tahu sahabat tak ada pula fatwa macam tu. Tapi kias patutnya double. Jadi di sini orang mengatakan tak payah bayar fidyah, hanya qada saja. Mereka katakan, kami katakan yang tepatnya tak payah bayar fidyah. Kenapa? Kalau awak katakan memang tu fatwa sahabat, kita terimalah. Tapi kalau sepatutnya, kalau dilambatkan, kita kena bukan hanya bayar fidyah, kita kena tambah lagi satu hari. Baik-baik kadaknya satu hari, kita tambah lagi satu hari kerana lambat. Itu lagi bagus daripada bayar fidyah. Lepas tu kalau lambat lagi, kita tambah lagi satu hari, jadi tiga hari. Dan fidyah dia pun kita doublekan juga. Tak ada orang pun yang cakap macam tu. Itu menunjukkan bahawa ini tidak ada. Ya, ini lemah lah. Itu menunjukkan bahawa konsep saman tu tidak ada dalam ni. Dan kita menghormati sebab kena fatwa sahabat. Jadi sebab tak ada sahabat yang mengatakan kena double. Kalau double fidyah, mesti double puasa. Kalau ada orang yang mengatakan, sebab tu orang-orang yang sekarang di Singapura ni yang fatwakan bahawa kena double fidyah dia kan, ada tak dengar? Saya rasa ada yang katakan kalau fidyah dia 2-3 tahun dia tak bayar, dia kena double. Dan ikutlah berapa tahun kita kata dengan dia, kenapa awak tak suruh dia doublekan juga qada dia? Apabila dia kata ini tak boleh jawab. Kalau dia kata, tak ada dalil, yang ini pun tak ada dalil. Jadi duduk, kenapa yang tak ada dalil awak ikut? Kenapa tak nak pakai logik yang sama, kias yang sama untuk doublekan qada? Oleh kerana tak ada, tunjukkan lemah. Ini ada bincang lah kita pakai fikir untuk apa ni, berhujah. Baik. Jadi tak ada saman lah. Tak ada saman. Jadi qada 10 tahun pun, tetapi dia ada apa? Dosa. Dia perlu bertaubat. Barulah, yakni insyaAllah akan terima. Baik, yang keempat adalah tentang Aisyah radhiyallahu anhu, bagaimana kenapa dia dilambatkan, bukan kerana sebab-sebab apa ni yang kita sangkakan sengaja lambat-lambat. Dia mengatakan fama astati'u, aku tidak mampu mengqadakannya. Pada riwayat lain, itu faedahnya kita belajar hadis, riwayat lain mengatakan bahawa adalah kerana makan, dia kata dimakan nanti Rasulullah SAW, kerana kedudukan Rasulullah SAW, kerana dia jadi sebagai seorang isteri, dia ingin iburkan apa tu melayan ini suaminya. Yang melayan suaminya, kita tahu Rasulullah SAW ada 9 orang isteri dan apa ni ada giliran-gilirannya. Jadi apa ni, Aisyah tak naklah puasa kan. Tapi kalaulah apa ni kan, apa ni ada kehendak dari Rasulullah SAW pada waktunya tu, jika ada puasa kan dah. Jadi dia tidak bayarkan qadanya, dilambatkan sampai Syakban. Dan kedua ulama mengatakan Rasulullah SAW banyak puasa bulan Syakban, jadi sama-sama puasa pada bulan Syakban. Itu antara sebabnya. Jadi Allah Alam bisawab. Ada apa-apa soalan? Soalan ni gear pertama Tak ada. Kalau okey, soalannya dalam masalah yang serupa juga tu, zakat apabila dah cukup hawanya dia tidak bayar, dia lambat-lambatkan, tak tahu apalah sebabnya, sengaja atau tak sengaja. Kalau sengaja berdosa, tak sengaja tak berdosa lah. Sampai tahun lagi satu kena ganda kan tak? Kita kata ganda, tidak lah, tak kena ganda. Maknanya ikut berapa tahun tu dan dia kena. Maknanya untuk satu tahun, tahun pertama tu berapa dia ada, dia keluarkan. Untuk tahun yang kedua dia keluarkan. Tapi campur kan, memanglah berganda. Dari segi campur tu berganda lah. Tapi tidak ada macam ekstra saman macam tu lah. Ya. Waktu lah. Dah. Kali penting sekarang dia dah tua, adakah dia masih mampu berpuasa? Tak mampu berpuasa. Kalau dia tak mampu berpuasa, maknanya dia tidak boleh qada, eh. Kata mampu dia tak payah qada lah. Tetapi qada tu masih ada dalam tengkuk, masih atas tengkuk dia lah, masih, dia masih pikul lagi beban qada tersebut. Jadi dia mesti bayar. Kalau orang tak boleh qada, dia ganti dia adalah dengan bayar fidyah. Jadi dia mesti bayar fidyah. Tapi fidyah ni bukan fidyah zaman, fidyah untuk qada-nya saja. Ha, sekarang masalah dia tak tahu berapa. Ha, itu masalah kedua, dia tak tahu berapa, kita dia kena agak-agak. Maknanya agak-agak ni, eh, takdir ni, kita ada dalil. Dalil dia apa? Banyak, eh. Antaranya adalah faqaddiru lah, itu adalah apa ni, kita kira tetapkan lah, ataupun kira tak, bukan dalil. Dalil ni adalah hadis Dajjal. Yang ni Dajjal apabila turun pada akhir zaman, satu hari seperti satu tahun, eh. Satu hari di dekat dunia seperti satu tahun, satu hari dekat dunia seperti satu bulan, satu hari seperti satu minggu, dan satu hari seperti hari biasa kamu. Kemudian sahabat-sahabat dengar, ya Rasulullah, bagaimana kita nak salat? Kalau satu hari satu tahun, macam mana nak salat? Salat satu hari lima waktu. Tapi dalam satu tahun kita sembahyang lima waktu je. Macam mana? Takkan satu tahun tu, masa panjang dia tu, maknanya siang dia tu setengah tahun, 6 bulan, setengah siang lagi satu malam ya, 6 bulan. Yang ni ikut waktu kita sekarang ni. Tapi satu hari lagi. Tapi nak sembahyang macam mana? 5 kali je. Jadi jawab Rasulullah SAW, faqaddiru lahu qadra, maka tetapkanlah, kira-kirakan agak-agaknya lah dengan yang patut. Kira-kirakannya maknanya, kalau kita satu hari berapa, 24 jam, kita selalu pukul berapa kita subuh, kita sembahyang subuh. Lepas tu lagi berapa jam kita sembahyang zuhur, lagi berapa jam kita sembahyang asar, sampai tu sampai isyak dan seterusnya. Jadi maknanya kita macam biasa juga puasa, yang ni sembahyang lebih daripada 5 lah. Ha, kita agak-agakkan Rasulullah Raja. Bila yang seminggu pun sama juga. Dah ikut gini, kita solat apa, kita solat subuh. Bila dah sampai waktu gini, kita, yakni kita tetapkan pakai time pula. Ha, dah tak ikut matahari. Penting, eh. Jadi itu dalil bahawa untuk orang-orang yang di kutub, eh, North Pole ataupun South Pole, yang 6 bulan siang 6 bulan malam, dia takkan nak apa ni, tak puasa pun ataupun takkan nak puasa, macam tak ada buka lah gitu. Kalau ada waktu siang aja, atau kalau ada malam aja, tak ada puasa lah, tak boleh. Solat dia pula macam mana, dia kena ikut, dia kena kira macam tu, dia ikut negeri yang terdekat dengan dia, macam mana waktu solat dia, waktu puasa dia, dia kena ikut. Dan dekat sini sama juga, orang yang tak tahu berapa banyak solat dia tertinggal, ataupun berapa banyak puasa dia tertinggal, ataupun berapa banyak tawaf dia tak ingat semuanya. Jadi apa dia lakukan, dia agak-agak. Kalau dia agak-agak macam 50 lama, eh, 50 dia tak tahu 50 ke, kita tanya dia. Agak-agak kalau 60, bu, 60 banyak sangat. Jadi kalau 55 lebih sikit dalam 55. Kalau 57 tak tahu. Jadi kita averagekan dia. Ini kan kita belajar statistik. Ini ulama mengajarkan macam itu. Jadi kita buat macam itu. Jadi antara 60 dengan 55 dia tak tahu kan, dia agak-agak. Jadi dia tiba apa itu dan dia campur satu supaya macam lebih. Jadi 58. Kalau terlebih, alhamdulillah, dia akan selamat. Itulah caranya yang ulama mengatakan. Soalan ini memang selalu berlaku, eh. Di Madinah pun selalu dengan soalan macam ini. Baik, apa soalan lain? Ya ni waktu dia ada hutang puasa kerana sakit lah misalnya. Lepas tu kemudian dia tua. Ini waktu dia uzur, waktu dia tinggalkan puasa tu, dia masih sihat lah. Oh, kalau gitu tak ada masalah, dia tak ada qada lah. Dia cuma fidyah saja. Dia sendiri, dia sendiri bayar kalau dia mampu. Kalau tak mampu, anak dia apa ni, kalau nak berbakti, inilah satu-satunya untuk birrul walidain, lah apa ni, membayarkan fidyah untuk tapi tak wajib. Tak wajib. Bagaimana tak wajib kita bayarkan untuk bapak kita nak pergi haji, mungkin juga tak wajib kita bayarkan fidyah untuk bapak kita. Itu yang sepatutnya lah, insyaAllah. Kerana kalau orang tak mampu, tak wajib lah. Okay, insyaAllah tidak apa-apa soalan lagi. Ada soalan lain, kita tutupkan majlis kita dengan tafsir kafarah, dan kita baca surah Al-Asr.